bercanda, gurau tawa, itulah awal asmara yang bersemi dalam lubuk hati. Berduaan, mesranian, saling berpandangan bersama dalam bercinta. Karena cinta orang lupa, di dunia indah bagai di surga. Seperti Adam dan Hawa terbuai terlena, tak sadar setan menggoda. Tersesatlah dia dalam hayalan, terjerumus dia dalam kutukan. Malanglah nasibnya yang menimpa hidupnya nanti. Berbisik manjanian di dalam api asmara yang terbawa dalam duka lara. Siapapun insan dunia telah disumpah menerima